Mitra bisnis Kwi Kian Gi berpandangan, selain mirip irama dangdut yang penuh lenggang-lenggok serta sensasi popularitas, kualitas demokrasi di Indonesia juga diperburuk oleh model penjaringan calon legislatif yang dinilai oleh Komite Pemilihan Indonesia terlampau tergesa-gesa serta tidak terbebas dari berbagai kepentingan. Menurut Kwi Kian Gi, saat dirinya aktif di dunia politik, partai-partai masih kuat mempertahankan platform serta tidak melakukan penjaringan caleg layaknya merekrut tenaga kerja. Untuk melanjutkan bahasan atas kondisi ini, segera kita berbincang dengan Kwi Kian Gi. Baik Pak Kwi, kalau begitu pada masa itu seperti apa proses penjaringan caleg yang dilakukan oleh partai politik? Ya nggak ada penjaringan. Caleg tidak pernah dijaring, partai tidak pernah aktif. Mereka menyatakan diri ingin menjadi anggota partai, ingin aktif itu. Sampai 87 masih begitu. Mbak Mega kan maksudnya waktu dipimpin Suryadi kan begitu, saya kan begitu. Saya ingin mulai aktif di dalam politik, maksudnya saya interested sekali dalam penyelenggaraan negara. Telepon, datang, daftar pada Pak Suryadi, terus diberi tugas. Waktu itu kan saya langsung disuruh menjadi belum ketua, suruh jadi anggota Litbang dulu. Lalu menjadi ketua Litbang terus, disuruh kampanye, suruh kampanyenya apa ya, akan dikampanye, platformnya seperti apa. Jadi anggota BPMPR. Anggota BPMPR-nya kan hebat. Nah, waktu itu BPMPR ikut berperan besar dalam menyusun GBHN ya Pak Kwi? Memang. Itu kan berdebat Golkar ini untuk menyusun GBHN itu kan ideologi semua. Justifikasinya apa? Alasannya apa Anda menganggap bahwa arah ekonomi mesti begini? Arah politik mesti begini? Itu semuanya kan ya bisa saja dikatakan GBHN-nya tidak bermutuskan, tetapi paling tidak perdebatannya itu sesuai dengan hakikat dari penyelenggara negara, sekarang kan tidak. Jadi Bapak melihat sejak reformasi lah partai-partai mulai kehilangan arah dan tidak lagi memiliki platform untuk kemajuan bangsa ya Pak Kwik? Iya, mulainya reformasi, euforia, demokrasi reformasi ini, wah, ini yang dulu saya katakan ini bukan demokrasi, ini namanya anarki dan chaos. Nah, sekarang sudah berkembang menjadi demokrasi dangdut gitu. Ya, demokrasi dagelan, demokrasi dangdut sudah yang paling tepat. Yang diutamakan itu lenggak-lenggoknya gitu, yang oleh mereka disebut manuver politik. Gitu. Nah, lenggak-lenggoknya yang nggak ada isinya. Gitu. Demikian Kwi Kian Gi, Beni Rahmadi, Pas FM.